ribuan asap yang terempas dari sela nafas dan tinggi. Diskusi senjaku bersama lamunan dan imajinasi menyatu dan seakan membuatmu tertawa dan merasakan tinggi menghayal dan seakan ke galaksi melayang dan meraih semua angan dan mimpi-mimpi. Oh, diskusi senja, diskusi senjaku dan semua tertawa bersama lamunan indah. Diskusi senja, diskusi senjaku. Oh, oh, oh. Dan waktu sadarkan aku, kini sudah muncul bulan di atas kepala dan melirik jelas, seakan ku harus cepat hela nafas dan pergi. Diskusi senja, diskusi senjaku dan semua tertawa bersama lamunan indah. Diskusi senja, diskusi senja.